saku duna dina petik munggaran lupangan tenan kuring tangtup metik baja nyorang kasuka sorga na dunya tapi na ku jiwa tuh kuring ku jiwa sabab anjen kebanges daya sarina kudeng teingin jama mana nu tega ngis miheulaan nisepan madu salira kembang hujan cuman akang duh panduh nalangsa ancur irasa anu tarantu muarek hilang tapakna antara cinta rejengku jiwa nyeri jadina di jero rasa kasih saat